Hadis ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه رواه البخاري. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah berfirman, barang siapa memusuhi orang yang setia padaku, maka sesungguhnya aku telah menyatakan perang terhadapnya. Dan tidaklah seorang hamba yang bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih kusukai daripada ibadah yang aku wajibkan terhadapnya. Dan senantiasa hambaku bertaqarrub kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, jadilah aku sebagai pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, sebagai penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, sebagai tangannya yang ia gunakan untuk berjuang, dan sebagai kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, maka aku memberinya. Dan jika ia minta perlindungan kepadaku, pasti aku memberi perlindungan kepadanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari.